Para Indra, kawula nak nuwun wonten timbalan ing dawuh Rama Pukulun. Amit citateng putra paduka kula pun Bathara Indra. Mara jeneng kita prayoga nanggon kita lungguh ulun durung bisa paring dawuh kelawan jeneng kita kula. Kawula nak nuwun inggih para pukulun kados boten kirang prayogi anggen kula marak wonten ngersa paduka Kanjeng Rama Pukulun. Sumunguming pangabektos mugi kunjuk wonten sandhat ping wada. Ndadekake gedhening penggali ulun jeneng kita ngaturake pangabekti kula Indra kawula nakma. Kakang Narada, nuwun wonten dawuh. Mila Kakang Narada tebih ulun awit celak kados ulun raketaken. Wiwigato sing pasiwakan tanah sanes namung anggen ulun menggalih dateng goro-garaning kayuwangan. Goro-goro mboten kadi sagedhagan menika kakang persasat bumi genjot samudra kocak kawah liriki nebur. Kating larenget singating lembandini umpak ing bali marju kundha kados arsa hanjum plango. Menika goro-garanipun menapa kakang? Menapa pancen wonten ing kayu ingkang mawa teja, menapa wonten sila ingkang akembar warni? Menawi wonten ing kayu ingkang mawa teja kapundhut dhateng kayiwangan pinangka kangge gantos saka guruning kayiwangan. Menawi pancen wonten sila ingkang akembar warni kapundhut dhateng kayiwangan kakang pinangka kangge gantos ompak ing bali paparya warna. Kawula nuwun mriki Adi Guru. Menawi paduka handangu dumanteng arakanta tumrap goro-garaning kayiwangan. Mestanipun langkung pono dhateng padiku Adi Guru ananging jerih lamun to arakanta nukarta sabdaning Adi Guru. Inggih sabab jerih kawula dinabdekake wonten ngersa padiku Adi Guru kedah matur menapa wontenipun. Goro-goro ingkang semundo dhateng kayiwangan jenggring saloko menika tanah sanes namung kajawi goro-garaning titah bujang koro nalindring Dwarawati ingkang dinten mangke tetaki yoga Barata wonten ing swarga pangrandunan. Menapa to ingkang dados pengajaping nalindring Dwarawati rakanto piyambak ugi dereng saged mangertosi hawit saking menika kula semangga aku ngerasa padha kuwi Adi Guru. Nyuwat pelanggan ninggal nyuwat naik gelar pandan cara inlonir kekonang surung soroti tanpa adang tasur lan pajaring purna menggekon mekaten Kakang Narada ingkang dados tuk sumbering goro-goro pakar dining titah pujang koro nalindrin Dwarawati ingkang yoga Barata wonten ing swarga pangrandunan. Kalau nuwun inggi menawi tetelo dereng pono ingkang dados wigatosipun kakang sampun ngantos kedangon damel risak ing kayiwangan mugi keparenga kakang tumedhak dateng swarga pangrandunan. Menapa ingkang dipun ajab dhateng Kresna kinen ngaturaken hawit menawi ngantos kedangon anggenipun yoga Barata mboten muka mahanani dhateng risak ing kayuwangan jenggring saloko. Adat ingkang sampun menawi Kresna menika yoga Barata sok angel anggenipun badhe ngwungu Adi Guru. Kiranganipun menapa Kakang Narada ingkang sampun kula caosi purba pangwaos. Menawi pancen guguk ngutawaton anggajah gelar bundan kang tanpa payung Kresna mugi kasendhal mayangga dhateng kayiwangan kacemplungaken dhateng kawah candra dimuka saranane wong ya nuhung petalopo kurang kuleng Oh, eling asalah Jet Mika Yen wacana kudu manis Ong Ong Mure sang semingsa Sama Sama ning mangsa Sami Jeng Terwaca sabda ning ati guru benjang datang atau si menopo Boten ketang sambet obor colok lintang untuk menegal nyari kepala nerekan tinggal itu melinyuan pamit Anganti datang para putra Jawa Tumur bagi datang patung goning pun kresno Botolang pengulun semangga akan datang lesanipun kakak Narado Ekulo Endra bertahan tanah yulun kanting gir Nuling gingis tu akan jauh Narado Oromo pukulun putra potiko nyun mengestu badin derek si Narado Iya ngir Bertara Indra duga-duga digawa ngati-ati aja padha keri nggih. Bendoro arepan mring proabdi. Lata kados siwa kanika putra ingkang miyos wonten madyaning pagelaran Jawi ing repat kepanasan kayangan jungkring seloka kawula nuwun keparing kula cumadong dawuh menapa ingkang dados kawigatosan ing kayangan mugi parung ambabari putra sing ngandika kula jawata saking arga dahana Sri Maharaja Sunda inggih pun Bathara Brahma. Ong wilahing Ami gendom astu purnomo sidem kaulo nak nonun wo sanat yan kulo mboten kantun kapar ngokulo cumadong dawu menopo wikato sing pasewakan kepar ngombak bari putro jingandiko jawoto sangking argo dumilah Bathara Yama Dipati nggih Bathara Wana Kirun. Nadyan kok cumadong keterangan wae pareng Mbah Bari putra jeneng ngandika kula pun Bathara panyarikan. Kang wilang. Kawula nuwun wae. Kepareng kula nyadong dawuh wae. Para dewa dipun kelempakaken menika badhe mandhap menapa wae. Kula aturi mbabari dhateng putra jeneng Andika kula Jawata saking Minapadi. Bathara Tembura wae. Kula kabeh para putra dewa. Gana-gana Surenggana Patik Iwang Kunong Koreksi Brahma Yama Tamburu kelawan jeneng Sira Pritanjala. Maramane jeneng kita padha ulun piji sumurupa nggir. Ingkang pinenggalih adi gurumu Hunggara garaning kayiwangan. Mongko bareng ulun taliti lan ulun stitekake. Ingkang dadi tuh sembering gara-gara iku mung kajaba titah pujangkara Narendra Nurwati Bathara Kresna ingkang dene iki yoga bratana ing swarga pangrantunan. Lah munggo apa to kang dadi ciptane ing Kresna kabeh para Jawata padha durung ngerti. Keparingi adi guru Kresna kinen nggugah aja nganti kesuwen nggone yoga brata mundak gawe rusak ing kayangan jenggring seloka. Ingkang mengkono kabeh para putra dewa maracoba semene iki sing ngerti sapa? Kresna tapa kuwi duwe karep apa para coba batang? Wah, la kula mboten ngertos wae. Menapa ingkang dados gegebenganing Bathara Kresna kula piyambak dereng nguningani. Bathara Yatma Dipati ngerti ora? Wah, kula nggih babar pindah wae. Kula menika rembagan kalian Kresna menika namung awis-awis. Dados kula piyambak mboten pono menapa ingkang dados pikajenging pun Kresna wae. Bathara Tembara ngerti ora? Menika saking wawasan kula wae. Mila Kresna kumawantun tapa wonten ing madyaning swarga pangrantunan menika mbok bilih namung menggalih perkawis pantunipun dipun tedha wereng niku. Oh, ra caturan. Lawan Kresna kok mung ngrembug perkara kuwi. Kuwi bencana alam ora ngijeni. Bencana alam nggih bencana alam nanging efek kene iku. Wah, ora kok dewa kok ngerti efek. Oh, wandamu kaya epek. Ngaturi wuning ngawa. Wis aja caturan wong ki ya ora ngerti kowe kok. Nggih niku wae. Kula niki jan judhek. Dewa saniki kok do mboten awas niku. Napa saka kekakan katul. Oh, wandamu nek dewa kok mangan katul. Lah wong akal niku dewa-dewa niku do duwe samben selepan teng alam donya. Oh, nyelep raimu kuwi ya, Dik. Dewa kok duwe samben nyelep. lajeng keparingipun abeh para putra diwaja padha kerunden gawe. Ayo enggal ulun kanthi tumedhak menyang swarga pangrantunan. Swawi kula dherek adem. Digugah si Kresna aja kesuwen nggone yoga Brataya wadene. Yen pancen ambegugo mutu weton gajah gelar bundan kang tanpa payung. Sendal wayang gel cemploke kawat candra di muka. Monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken, Bu. Sira kakang temburu apa yayi layak to layak gawe gegering kayuwangan la wong mengkene nggone tapa ing atase tapa kok karo ngadeg wah pancen Kresna iki golongane ratu luwes ing atase tapa kok karo ngadeg ya bisa ah nek aku ora gumun aku ki nek karo ngadeg kerep perkara apa nggonku tapa Brata. Weh, ya kulino topo kaya Kresna, Kresna, aja kaget ulun ingkang rawuh. Ayo, wong wanggon kita yoga broto, aja kesuwen mundak gawe gara-garane ing kayiwangan. Kresna, ulun Yama Dipati kang rawuh. Yen nganti jeneng kita ora enggal wudar apa njaluk tak jabut nyawamu. Kresna, tangiya yongger, ya ini kok bubuk. Dewa-dewa padha rawuh, ayo tirakatan, ger. Mbok sing rada betah melek. ben entuk ganjaran saka dewa yaene kok bubuk. Kresna bocah ora tangiya anggar kuwi gawe gara-gara ning kayangan bareng kuwi tapa brata tergan saya muluk oh ora karuang bocah kitik lawang tapa kok mung sak-sake sing tak jaluk ki apa anggar Kresna kurangane apa jeneng kita dadi ratu kurangane apa kowe dadi ratu kira wis kinecek karo dewa kowe kurang apa ganjaran apa sing ngurung diparingake marang jeneng kita he Kresna Kresna aja nganti tok kasar engko mundak malah ora becik kedadeane lawang nek wis turu ya angel dipancing kowe nganggo uyah. Oh, kira wandamu kowe. Kresna kok dipadake anakmu. Aku wis tahu lho, aku turu dipancing karo bojoku. Dikei uyah-uyah go mlayu aku melu mlayu. Nyora pancen wandamu apa ening. Kresna, aja mung tansah gawe runtik ayo enggal tangiyo. Yen pancen ora gelem tangi apa kelakon tak rudha peksa. Wis ora sisan dadak disabarake. Canda wae terus sendal mayang cemplung ki nyang kawah candra di muka. Kowe iki arep nyemplung ki Kresna apa njaluk sekarat uripmu? Lho sababe Kresna ki anggere wis nesu engko malih buta kowe diklethuk pisan wae remuk. Hati aku ya iso ngletuk ki le. Nek mung klethuk amuhe kurang gedhe. Kresna kang wis gelem dadi buta ngungkuli telung kowe tak kandhani. Kowe iki malah ngedeg-degi kancamu to, Ro. Ya mong kok jarak kok Kresna nek arep rada peksa aku tak ngalih sik. Bocah jirihe kaya ngono. Bangsa bodho Yayendra nek pancen siadi kewalahan pasrah nopun kakang tak sendal mayangi. Gunjang kancing langit gelap belakaton dari kincang yang sang maweh kandrung eh Kresna orang gelem udar yang gunus medhi kelakon tapuk disini lo diri ngaku nembe kemauan juang Indra so ngurut dapak so datang Indra Nurwati tak ngerti sang kamparan yang dilari semrat wonten nogo sak bongkot yang ngetal agengi tumiyup saking wiyati nyaut karena ini bagian drok kakiat kudu mengasan Bola pandon yuk pengulung mensiring soto kurot tambah kongges rukat hitam kaki dewa biar opo kaki dewa ora urusankan parani bila iki ono nogo sabongo tingetal kwe sopo tambuh marang kuwaran Naga Kuwara. Naga Kuwara dasar kaporo nyoto. Moro minggato aku bakal nggugah Kresna ngoni yoga broto. Kaki dewa. Sopo wae ora kena nyedak lawan ratu gustiku ya pepundenku. Sopo wae ora kena ganggu gawe janji wani ganggu gawe. Dudu sopo-sopo tandingi nanging Naga Kuwara kang bakal ambilani. Sipat Naga ndadak semekean kunangan kelawan Bathara Indra kelakon dadi batang. Baik, majul kali ngatiku kaki dewa. Hei! Dek ana ula to. Lho. Ya enek-enek ula. Ulane sapa? Mbah ya. Ya enek-enek ula sapa? Ora adem ora. Ula kok gagas adem. Kaki Dewa hayo semingkiro. Sopo kanggu gawe karo ratu Gusti kula kok tak platuk dina iki. Late ula iso tata jama kaya wong. Kuwi jenengmu sapa, Lo? Tambuh marang aku aran Kunaga Kuwara. Kunaga Kuwara jenenge. Ayo Kaki Dewa sumingkira. Kuwi iki kulina nyekel ula kana ndang dicekel. Nek ya ini cekelane lunyu kok. Aku ya sok kerep nyekel ula nek awan. Kowe kuwi jare tawar bangsane upas. Dhisik. Dhisik aku tawar nek saiki dia. Bocah kon tumandang ora gelem ki pedhae apa tingker mpiap do melu. Naga Kuwara ora gelem minggat konangan.